diberikan kesehatan keagamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dia akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama bacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Yahya Wolani, kami mohon maaf dan kami persilakan untuk ke tempat yang telah kami persediakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tepat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarahinil haq subahal batil. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadata man arufa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuktadoha. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi bil haq awlana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal mugaribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ansar wal muhajirin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, musyawarah pimpinan kecamatan yang mewakili Bapak Camat, Kecamatan Kemayoran, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, panitia penyelenggara Tabligh Akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Maret tahun 2019 miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai pada malam hari ini kita masih dalam keadaan hidup dan bernapas. Kalau kita masih bernapas, berarti masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Apalah artinya kehidupan di dunia ini kalau tidak kita giat tekun untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah alasan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga memanjatkan senantiasa solawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kepada ibu bapak, saya baru turun tadi dari Medan dari pesawat jam 3. Selama kurang lebih 1 bulan ini saya berkeliling berdakwah. Bahkan 2 minggu yang lalu saya ceramah di samping rumahnya Presiden Joko Widodo. Saya 1 minggu ceramah di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Alhamdulillah saya biasanya menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Solo tahun 2015 dulu. Itu sampai 3-14 jam. Tapi dengan adanya tol yang dibuat oleh Pak Presiden Joko Widodo, cuma 6 jam perjalanan. Kita wajib bersyukur, berterima kasih karena beliau sudah membangun jalan tol di Jawa. Tapi untuk coblos presiden tetap nomor 2. Amin ya Rabbal. Saya bukan kampanye, tapi kampanye. Iya, kebaikan harus dihitung. Namanya kebaikan itulah umat Islam. Yang baik kita hitung, kalau yang tidak baik kita habuk di atas mimbar. Jadi ibu bapak, Indonesia ini dalam kehidupan berbangsa saat ini memang cocok kita memperingati Isra wal Mi'raj ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj, berjalan dan naik, terjadi pada bulan Rajab, 27 Rajab, 11 tahun Rasulullah bertugas sebagai nabi, kemudian beliau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Orang kafir tidak percaya, orang munafik, ahli kitab, bahkan paman beliau Abu Jahal pun tidak percaya. Omong kosong, dongeng apa yang engkau lakukan ini Muhammad? Jarak 1500 km dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu, nenek moyang kita ini berjalan 40 hari 40 malam. Antum kisahkan, katanya antum cuma minal lailah, separuh malam. Jadi logika ini memang kekecilan kalau menerima hal itu. Kebetulan bangsa kita ini sekarang ini memang lagi kehilangan akal, lagi kurang waras. Jadi memang harus diwaraskan dengan konsep iman ini. Saya baru pulang dari Medan. Tadi pas turun dari pesawat, saya jumpa sama ini loh, pemain dari Barcelona, Messi. Ya Messi. Nah, saya ketemu tadi di bandara. Oleh Gomez. Waalaikumsalam. Antum loyo sekali nih. Iya, ini habis main dengan Persija. Memang agak pincang beliau, agak apa, kakinya engsel. Engselnya lagi hampir lepas. Dihantam oleh apa, Bambang Pamungkas. Lu ngapain main di Persija? Iya kan, memang beberapa minggu ini saya konsernya ke Indonesia untuk ngajarkan orang Indonesia main bola. Sebenarnya antum harus pensiun mes, karena antum ini kan sudah profesional. Oh enggak, dan saya harus main terus. Jangan, kalau sudah tua istirahat, mungkin jadi wasit, jadi pelatih, atau jadi apalah. Jadi waktu saya cerita ini, kira-kira di kepala ibu bapak apa yang ada? Bohong. Ini omong kosong, masa Messi datang bermain sama Persija? Itulah cerita yang dibawa selama ini. Ibu bapak perhatikan saya sampaikan tadi. Orang kafir, orang Abu Jahal, pamannya Rasulullah, orang munafik mereka bertanya, apa betul Muhammad kau ke sana? Jadi kontroversi di kalangan bahkan umat Islam sendiri. Apakah Rasulullah menembus Sidratul Muntaha itu dengan badannya atau hanya jiwanya? Kalau hanya dengan jiwa ruhnya, berarti Rasulullah mimpi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bil muqtadaha. Ruh dan jiwa dengan tubuh Rasulullah diangkat oleh Allah. Ini cerita beneran. Makanya pada waktu itu mereka tanya kepada Abu Bakar, apakah engkau percaya Abu Bakar kisah yang diceritakan oleh Muhammad? Kata Abu Bakar, lebih dahsyat daripada ini cerita, saya percaya. Pada waktu itulah Abu Bakar diberi marga Waloni, Nasution juga salah, diberi marga Abu Bakar Siddiq. Jujur. Kalau bicara, jujur. Kalau berkata, jujur. Ibu bapak, saya tampil ini dalam keadaan kondisi kurang sehat, karena seminggu lebih saya baku hantam di Medan dan Riau sana. Saya keliling Indonesia ini kan pakai mobil. Mobil saya tinggal di Wonara karena mengingat jadwal malam ini. Jadi apa yang dikatakan, yang disangkakan oleh orang kafir dan munafik terhadap Rasulullah, inilah kejadian fakta politik yang tengah berlangsung dalam kehidupan umat Islam. Jadi ketika saya cerita tentang tadi tentang ketemu Messi, di kepala bapak ibu, masa ketemu Messi pakai salam? Messi kan kafirun. Oh jangan ya, non. Ya ayyuhal non muslim. Bombong. Aku lagi berubah-ubah Al-Quran ini, kalau bukan cebong. Yang di kepala jamaah bohong nih Yahya ini. Memang betul, gak mungkin saya ketemu Messi. Cerita omong kosong. Nah inilah yang ditebarkan di masyarakat. Cerita omong omong kosong. Infrastruktur dunia saja gak selesai, apa lagi infrastruktur langit. Bahkan saya dengar pak pengangguran mau dibayar tuh, pegawai ada kagak dibayar. Banyak yang saya ketemu apoteker di Batam dari Makassar, mau kemana Ji? Ini Ustaz mengurus nih masalah pembayaran ke apotek belum selesai, apalagi pengangguran. Jauh kali ya. Jadi cerita-cerita begini ini nggak percaya orang. Sama dengan kisah para nabi, Musa membela laut. Logika kita tidak terima, tapi terjadi fakta. Empat pemuda tidur di dalam goa 309 tahun bersama seekor anjing. Inilah mukjizat yang Allah nyatakan. Orang kafir lupa bahwa Rasulullah sampai menembus Sidratul Muntaha itu dikatakan oleh Al-Quran Subhanallazi, artinya dimulai dengan isim yang mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Dia berjalan dengan kecepatan buruk bigal itu seperti kecepatan kilat. Ibu bapak bayangkan 150 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi. Cahaya dari matahari menembus bumi itu sampai ke bumi memakan waktu 8,3 menit. Kecepatan kilat itu separuh daripada kecepatan cahaya. Rasulullah berkata, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Berarti separuhnya berapa itu? Kalau tiga menurut Albert Einstein, gaya revitalisasi itu bahwa kecepatan cahaya itu 299.000 per kilometer per detik. Rasulullah itu minal laila. Kalau minal laila berarti separuh malam, setengah malam, sepenggal malam, 6 jam. Dikali saja. Kalau kecepatan cahaya 300.000 kilometer berarti kecepatan kilat itu 150.000 km per detik. Ini tuh orang kafir tidak terima. Dan semua nabi itu kalau datang bak mujizat, Nabi Isa bangunkan orang mati. Jadi orang sudah mati bangun. Nabi Ibrahim digoreng dalam periuk mendidih, kagak luka, tidak mati. Nabi Musa membelah laut, terbelah laut. Itulah ridho, itulah kehendak Allah yang terjadi. Di akhir-akhir ini orang sudah gak percaya begitu-begitu. Makanya kita pada khawatir semua ini. Mau menang gak ini Prabowo? Ibu bapak, kontestasi politik ke depan itu bukan pilpres, bukan kontestasi politik. Sadarlah bahwa itu adalah pertarungan antara hak dan batin. Siapa menang? Berarti dia di pihak yang benar. Siapa kalah? Berarti dia ternyata adalah batin. Begini saya sampaikan, gak percaya itu. Bagaimana kalau Prabowo kalah? Mana dasar keimanan kita menerima Isra wal Mi'raj? Memang berat. Saya di Solo saya katakan, sekalipun diundang iblis dari kerak neraka paling dalam bertanduk 20, tetap Jokowi kalah di tahun 2019. Ibu bapak gak percaya? Jaga TPS itu, bila perlu videokan. Jangan kita sesama muslim lalu saling mau diadu domba, jangan. Ya, ini permainan sudah high class political, permainan politik tingkat kelas tinggi, mengaduk-aduk sesama bos. Saya masih umur 9 tahun di kampung, pernah saya curi perahunya seorang pensiunan marinir dengan teman saya 4 orang. Kami memancing di laut. Ini marinir ini orangnya kejam, pensiunan marinir. Kami curi perahunya, masih anak kecil saya, berumur 9 tahun. Kami bawa perahunya ke tengah-tengah laut. Sampai di tengah laut, kami tahu berenang tapi tidak mahir berenang. Datang ombak, air mulai pasang, panik. Teman saya bilang, bagaimana kalau kita tenggelam? Enjoy, relax. Tenang saja, jangan banyak gerak. Dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan yang tidak menentu, karena sudah diancam oleh keadaan di sekitar. Itulah konteks judul daripada petahana. Pelajar politik sedikitlah, supaya kita optimis, bukan pesimis. Karena menerima kenyataan iman ini, aplikasi dan realisasinya adalah konteks hidup yang nyata. Bukan di awan-awan. Bukan di awan-awan. Yakin 1000% dengan dasar ikhtiar kepada Allah. Kita berikhtiar sekarang ini. Kita membuat peringatan Isra wal Mi'raj. Karena kita berikhtiar untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah. Sekarang kita sudah yakin. Dari latar belakang historiknya, sejarah petahana memunculkan para kandidat. Tidak usah jauh-jauh. Obama, dia memunculkan Pence wakilnya itu. Lama. Orang sudah pada tahu, publik Amerika sudah tahu. Tidak usah jauh-jauh, Obama terlalu jauh. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Pak SBY. Dia memunculkan wakilnya untuk dua periode sebagai incumbent, sebagai petahana. 1 tahun sebelumnya SBY sudah perkenalkan, di wakil saya nanti Pak Budiono, qualified ekonom dunia. Tapi petahana kali ini innalillahi, dia munculkan cuma dalam hitungan detik. Berarti sangat berhati-hati waktu kami di atas perahu. Ini kalau tenggelam habis semua ini. Perhitungan itulah. Gak usah percaya sama aku. Yakin kepada Allah. Jabatan, kedudukan, pangkat, harta, minta kepada Allah. Dan Islam tidak membatasi itu. Imali dunia kakana kata Yesu abadan wa maliyaki rotika kakana kata butugodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Implementasinya, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Saya mau jadi gubernur, saya mau jadi presiden, minal laila fatahajat bihi, perbanyak sholat tahajud. Bilang sama Pak Prabowo ya, perbanyak sholat, minta kepada Allah. Di mana? Pada waktu sujud terakhir. Kalau yakin akan menang, yakin akan memimpin, yakin berserta dengan Allah, enggak bakal. Jadi di antara teman-teman saya itu ada hanya dua yang bisa berenang, saya dan teman saya yang di depan itu. Yang dua ini enggak bisa, makanya mau gini-gini, ketakutan. Kalau saya mau terbalik perahu enggak apa-apa, saya bisa berenang. Komitmen dan konsistensi inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kita. Sehingga tidak usah main tekan. Apalagi sudah marah-marah ya. Ente mau lawan Pak Jokowi, percuma, kasihan. Kita ini masyarakat. Ibarat dalam struktur keluarga, siapa yang ente mau lawan? Semua kita ini adalah milikmu. Antum, Pak Jokowi adalah presiden. Didiklah umat ini untuk selalu bersatu. Jangan memecah belah. Allahu Akbar. Kita sebagai pendakwa begini, jangankan antum penjara, antum tembak mati, itu yang kami cari. Iskariman Aumut Syahidan. Demi umat ini, saya dalam keadaan sakit, saya datang bangun, dibangunin istri saya. Bangun Pak, banyak jamaah yang hadir. Jangankan mati, jangankan penjara, mati di jalan dakwah. Iskariman Aumut Syahidan. Allahu Akbar. Bukan persoalan karena kita dari kafir sana masuk Islam, enggak. Makanya antum kalau enggak mau dibilang kafir masuk Islam. Ada yang di sini kompleks ini, banyak orang kafir. Ya sudah, kalau kafir kau masuk Islam, barulah kau akan mendapatkan kehidupan surga. Ini kita umat potensial, umat Islam ini mayoritas di dunia. Negara ini kaya karena mayoritas umat. Pemimpin yang baik itu tidak usah mengadu domba, merangkul semua. Dulu kita lupa SBY sampai dibawakan kerbau di tengah aspal. Adakah SBY marah? Enggak. Begitulah resiko sebagai pemimpin. Makanya enggak usah pakai Twitter. Saya dari dulu enggak mau pakai Twitter sebagai jemaatnya. Ustaz mana website-nya? Enggak ada. Tapi di YouTube itu, di apa, Twitter Ustaz ada, Facebook ada. Itu orang memperalat nama saya, bukan saya. Karena saya sudah wanti-wanti, saya sudah tahu menjadi orang yang kontroversial, menjadi pemimpin, menjadi panutan, engkau akan diperhadapkan pada sifat kontroversial, pro dan kontra di antara umat manusia. Jadi mesti kuat, jangan sering-sering ngambek, marah, enggak boleh. Dalam rumah tangga juga kalau bapaknya tinggal marah-marah, kabur tuh anak-anak. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan. Jibril datang, "Mat, nawait ilin. Ni ada susu, ada arak, ada cap tikus. Silakan antum pilih Muhammad, mana yang antum minum?" Rasulullah mengambil susu. Ini belum take off, belum ke Sidratul Muntaha, belum miraj. Ini susu, ini arak. Mana yang kau pilih? Dia ambil susu. Rasulullah bilang, "Tepat sekali pilihanmu wahai Muhammad. Kalau engkau mengambil arak, maka umatmu menjadi pemabuk. Nah ini sekarang ini banyak sekali Pak fatwa-fatwa mabuk. Rasulullah mengambil susu, sehat. Dibelah darah Rasul, dikeluarkan semua yang menjadi ganjalan di dalam hati beliau. Dipanggil Mikail untuk mencuci dada beliau oleh Jibril. Berangkat. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Soleh, langit kedua berjumpa Iblis, langit ketiga bertemu Adam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh bertemu seorang laki-laki yang bersandar pada Masjid Baitul Makmur. Ditanya oleh Rasulullah, "Siapa laki-laki itu?" "Itulah," kata Jibril, "manusia pertama yang beruban di bumi, rambutnya putih, namanya Ibrahim alaihissalam." Jadi kalau ibu bapak ketemu nanti ada orang yang rambut putih jamaah, itu turunan Ibrahim. Dulu ada keturunan Ibrahim yang jadi wakilnya Pak Prabowo 2014, Atta Rajasa. masjid namanya Baitul Makmur, setiap hari 70 ribu malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Bayangkan berapa banyak di jumlah malaikat yang melihat kelakuan kita. Allahu Akbar. Sampai di situ turunlah tangga putih. Berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi. Assalamu alaikum. Ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, wahai yang akhir, wahai yang maha mengumpulkan. Sifat Rasulullah Rasulillahi Muhammad SAW lebih mulia dari 123.999 nabi, karena beliau menjadi rahmat. Alhamdulillah illazi arsala Rasulillah rahmatan lil alamin. Jibril enggak boleh naik, diturunkan tangga putih. Dalam kitab Quratul Nasihin itu diturunkan tangga putih ke bawah. Jadi dari langit ketujuh itu masih naik lagi ke atas. Ini kalau otak munafik, otak kafir dengar begini, omong kosong ini. Nah, padahal di Al-Quran sudah dijelaskan tuh. Subhanallazi asrawi abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna haulau linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul. Sampai tangga putih itu turun, ternyata tangga putih itu diturunkan oleh malaikat maut. Jadi kalau ibu bapak dan saya mau mati, mau wafat, kita akan melihat tangga itu turun ke bawah. Rasulullah naik sampai ke atas. Jibril tidak bisa tinggal di lantai tujuh. Rasulullah yang naik ke atas. Sampai di atas, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tanya kepada jemaah, apa itu Sidratul Muntaha? Sebatang pohon yang tinggi, sedangkan akarnya itu membelah empat sungai, dua yang nampak oleh mata, Nil dan Efrat, yang ada di Mesir dan Afrika. Sedangkan dua yang tidak tampak, para ulama sudah menemukan, yang satu yang tidak nampak itu ada di surga, namanya sungai Nabi SAW Al-Kausar. Yang satu belum ada ulama yang menemukannya. Luasnya daun Sidratul Muntaha itu seluas langit dan bumi, dan bertuliskan nama-nama orang di seluruh dunia. Apabila satu daun gugur, maka wafatlah manusia dari belahan dunia ini yang ada di semua negara. Jadi di daun itulah tertulis nama-nama kita, Bu Bapak. Di sanalah, belum sampai ke ars, belum berjumpa. Hanya dua nabi yang pernah bertatapan muka face to face dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nabi Musa alaihissalam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berikan perintah kepada Rasulullah ini. Ajarkan umatmu melaksanakan salat 50 waktu. Diberikan perintah itu. Waktu Rasulullah bawa perintah itu, turun di lantai 7, lantai 6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Berapa waktu yang diberikan Allah Tuhanmu ya Muhammad? Kata Rasulullah, 50 waktu dalam satu hari. Innalillahi, kata Musa, sedangkan saya mimpin Bani Israel cuma satu waktu dalam satu hari, umat Israel tidak mampu, apalagi ini 50 waktu dalam satu hari. Tawar. Rasulullah tawar 4 kali bolak-balik naik ke atas sampai jatuhnya 5 waktu. Kata Musa, berapa yang terakhir? 5 mus. Aduh mat, minta lagi dikurangi. Terlalu banyak itu. Umatku nanti yang ada di Cempaka Putih ini tidak mampu. Dan memang tidak mampu ya kawan. Saya sering keliling Indonesia, memang kosong masjid kalau sholat subuh itu. Indah-indah. Dikasih 5 waktu. Turun. Paksa oleh Musa. Minta lagi Muhammad. Kata Rasulullah, sudahlah mus, saya sudah malu. Inilah yang saya bawa, biarlah saya terima. Turun Rasul ke basement bawah, coba tanya sama Syekh Yusuf yang ada di Masjid Al-Aqsa. Sampai hari ini, betulkah di bawah Masjid Al-Aqsa itu pernah Rasulullah memimpin sholat yang dihadiri oleh 124 ribu nabi, dan di belakangnya ada 24 nabi yang bergelar roh? Karena nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti nabi. Polisi belum tentu jenderal, tentara belum tentu jenderal, jenderal polisi sudah pasti tentara. Inilah gelar nabi kita. turun ke bawah beliau yang memimpin sholat. Masya Allah, calon pemimpin bisa memimpin sholat. Apa maknanya? Sholat itu membentuk karakter Islam. Jangan ente pakai karena ini tahun politik, ente pakai ini sholat ini untuk pencitraan. Akhirnya menyebut suratul Fatihah pun kacau. Iya itu. Saya dari kafir begitu masuk Islam disunat. Saya mau ke masjid nih. Ketua MUI Toli-Toli waktu itu Sulawesi, Pak Kiai Haji Yusuf Yamani. Kiai, saya kan sudah syahadat. Iya Pak Yahya. Boleh enggak saya ke masjid? Tunggu dulu. Tunggu apa lagi Kiai? Antum rohawat belum dipotong. Aneh belum sunat dulu Pak Yahya. Kalau Bapak sudah sunat, baru bisa sholat. Sudah sekarang lah Pak Kiai. Sabarlah, jangan terlalu emosi begitu kalau iman Islam. Slow down. Pelan-pelan saja. Enjoy, relax. Enggak, saya sudah pengin mau sholat Pak Kiai. Sekarang aja disunat. Jangankan disunat Kiai, batang leher ini menjadi syarat untuk masuk Islam. Sudah rela saya Pak Kiai. Sabar. Allahu Akbar. Tiga hari kemudian datang yang tukang sunat. Padahal yang mau sunat ini musuh bebuyutan saya. Kalau ketemu di jalan, saya masih pendeta. Selamat pagi pendeta. Ya memang pagi, saya bilang mana. Wah ternyata matri salib ini yang akan. Ya datang ke rumah minta maaf. Saya minta maaf, mohon maaf Pak Salim, dosa-dosa di masa jahiliyah sebelum saya masuk Islam. Oh sudahlah Pak, sudah aman itu. Padahal saya tinggal lihat stainless yang dia bawa itu. Waduh habis sampai kaos lampu rata ini. Kalau dia ada 6. Kalau dia ada 6. Habis sampai kaos lampu ini. Allahu Akbar. Begitu disunat, gak bisa jalan saya Bu. Sunatnya bukan pakai laser. Sunatnya pakai bambu. Dijepit baru dihajar. Oh. 2 minggu dia bagi jalannya. Susah memang. Tunggu dia kering lama sekali. 2 minggu. Hari ketiga, sama-sama nih istri saya juga dari Kristen. Ayo kawan, kita sholat subuh. Kamu yang jadi imam, saya jadi makmum. Ini baru 3 hari masuk Islam. Sholat subuh Pak, iya. Jadi saya ngesot di lantai begini karena sakit. Saya suruh istri saya jadi imam. Saya jadi makmum di belakang istri, padahal nggak boleh di Islam. Imam harus lagi. Ini kan belum ada tuntunan, baru 3 hari. Yang penting semangat, hajar dia salah. Hantam dia salah. Yang penting semangat. Semangat. Bisa saya tanya, tengok kemana Pak? Saya bilang tengok ke jendela. Saya pikir kiblatnya orang Islam itu jendela. Masya Allah. Berapa rokaat Pak? Berapa kali? Belum tahu istilah rokaat. Berapa kali? Antum mainkan 20 kali. Sampai ngos-ngosan dia. Wah, dia bilang susah juga masuk Islam. Terlalu repot begini ya. Iya sabar. Hah? Rupa-rupanya diintip oleh Pak Kiai Haji Pemarung Sofa. Dan tegur ireng beliau. Dia tegur saya, Pak Yahya sholat apa tadi? Sholat subuh Kiai. Sholat subuh kiblatnya bukan ke sana Pak, ke sana. Kenapa ibu sampai ngos-ngosan? Sholat subuh itu cuma 2. Kenapa sampai 20 ini Pak Yahya? Salah itu. Jadi Kiai, nah ini ada buku tuntunan sholat lengkap, wirid dan doa. Warna kuning. Dikasal saya. Ibu bapak ketawa lihat begini. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak salah karena memang kami dari kafir baru masuk. Ketimbang antum. Yang sudah Islam dari nenek moyang. Salatu khairu minan naum. Itu makanya Allah uji kita. Ini semua ujian Allah dihadirkan pemimpin begini. Supaya kita introspeksi. Oh memang lalai kita dari dulu ya. Saya sering keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Datang ke mana-mana. Bahkan yang disebut dengan Serambi Mekah. Nanggro Aceh dan Salam. Allahu Akbar. Begitu juga. Memang benar dialog antara Musa dengan Muhammad. Umatnya lemah di situ. Sholat itu. Saya terus berpikir, mana Pak Kiai bukunya Allah begini? Dari jam 6 pagi, belum sampai zuhur, baru jam 9:30, saya sudah hafal suratul Fatihah di luar kepala. Nah ini yang repot, ini ngaku Islam. Asal ada kamera, ini mau disebarkan ke YouTube nih. Di belakang pejabat. Iya, mau disebarin. Mau disebarin. Makanya harus disunting. Wah, siap ya kamera ya, 1, 2, 3. Jangan, sholat jangan dijadikan ajang pencitraan. Akhirnya Allah pelintir tidak kita. Salah gak? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah tuh rekam, ini bukan mualaf. Katanya orang Islam. Jangan salah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahuan kalau Islam yang aktif. Kalau Pak Prabowo disuruh pertandingan sholat dengan Pak Jokowi, Prabowo sadar ya. Keluarganya masih banyak yang Kristen. Kita kan bukan mencoba cari pemimpin imam di masjid ini. Cari presiden. Tapi boleh ngomong, saya ngapain saya mimpin jadi imam kalau ada yang lebih bagus. Sama dengan saya kalau kuliah subuh. Start dari imam. Oh gak mau saya. Jangan harap. Saya mau kalau zuhur yang gak kedengaran ayatnya. Ya Pak, makanya kalau gak tahu gak usah sok jago. Betul Pak, betul. Ahli, ahli sholat. Nabi pun ditanya oleh Abu Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah, ya Rasulullah, man aqudu nasi. Siapa yang ahli sholat? Al-aqidu, orang yang berakal. Berarti sholat tenang dulu, gampang. Gampang sholat, logika pikiranmu luruskan dulu, baru kau sholat. Makanya di Islam orang gila tidak boleh sholat, orang mabuk tidak boleh sholat. Logika kita cerdas dulu, baru bisa sholat. Syaratnya balik, syaratnya Islam, baru bisa sholat. Saya dilarang oleh Kian, jangan payahnya belum sunat. Begitu saya tinggal di Jakarta, innalillahi. Biar tidak sunat, di Jakarta boleh ke masjid Ahok dengan Tanu Sudibyo. Sudahlah, gak usah ngomong lah. Gak usah bohong, di Jakarta tuh yang nerima. Dulu waktu kampanye calon gubernur, apa? DKI, pakai sorban modal kopiah, masuk, belum sunat. Masuk masjid, Ahok, Tanu Sudibyo. Diterima juga oleh jamaah. Gak boleh yang belum sunat, tidak boleh masuk mas. Masjid, masjid tempat orang-orang beriman, tempat ibadah. Bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi saya terus pelajari. Oh, pertama kali sholat, Allahu Akbar. Di atas kepala saya itu seperti ada tirai yang membentang di atas kepala saya. Setiap kali saya sholat, inilah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kebaktian di gereja, tepuk tangan, pingsan kanan, pingsan kiri, tanya kenapa? Bagi kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Islam enggak, kawan. Masuk masjid baju bersih biar murah. Tanah abang nih 75.000. Enggak apa-apa. Sorban 25.000. Tanya masalah. Ustaz, jamaah masuk masjid baju bersih, ha? Ukuran kaki celana udahlah, nggak jadi ukuran karena memang di sana tidak ada malaikat tukang ukur kaki. Ini berapa banyak kaki celanamu dek? Oh 2 senti pak, oh 2 senti. Surganya ruang tamu. Tamu dek jenggotmu? Ada yang bilang imam sholat kalau nggak pakai jenggot sholatnya kada sah. Ya ente supaya saya kalau pakai jenggot panggil kambing suruh jadi. Ini juga harus intros. Nah, karena itu tuh bidak kafir kepada sesama bos. Kalau kafir sudah jelas dan bukan Islam itu kah? kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryamah. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jangan dibela munafik. Yang bela-bela ini adalah munafik. Ini yang bahaya. Perang neo-ortek. Kafir terus berpikir susah mengalahkan Islam dari zaman sebelum Nabi Muhammad sampai zaman para sahabat sampai umat Islam dewasa ini. Kafir tidak mampu mengalahkan Islam. Bagaimana caranya supaya Islam kita kalahkan? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Allahu Akbar. Maka bermunculanlah kaum-kaum munafik. Ini yang membuat kita semua stres. Oh, kami juga sholat. Akan dilarang LGBT didukung. Akan ada ibu-ibu tuh Sari Konde ibu Indonesia katanya lebih indah dari jilbab. Suara kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azan. Yang bela siapa? Maruf Amin. Dulu Pak Maruf Amin itu masih, saya masih ingat waktu beliau masih kiai. Sekarang bukan lagi. Sekarang beliau politikus. Gini Pak, kalau ada tentara polisi di sini, tanya polisi tentara. Kalau dia sudah pensiun, boleh nggak dia pakai baju dinas? Nggak boleh. Saya ini anak pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, pasti satu Korem 131 Santiago. 32 tahun ayah saya intelijen. Makanya dia tukang periksa PKI sampai keluar dari kuping dihajar orang PKI di Manado itu. Makanya saya pilih Pak Parwowo karena saya anak tentara, Pak Parwowo pensiunan tentara. Antum tukang PKI sana pilih PKI. Hansip, turunan Hansip, bapakmu Hansip pilihan Hansip. Anak tentara pilih tentara. Harga mati itu. NKRI harga, Pancasila harga, Undang-Undang Dasar semua harga mati. Jangan kau balik-balik munafik. Kau yang pura-pura menuduh-nuduh kami. Eh, kami ustaz, tapi kami anak tentara. Darah dan daging kami bertumbuh atas gaji negara ayah kami. Itu tidak bisa kami pungkiri. Saya berceramah di Sumatera Barat. Kuat sekali sana Pak Prabowo. Saya bilang kuat kalian di Sumbar ini pilih Prabowo. Iya Ustaz, kecuali maling kundang. Alhamdulillah, maling kundang anak durhaka itu. Apa-apa itulah. Kuat kalian di Padang ini, bisa 80%. Sudahlah Pak, kalau masyarakat sudah tidak mau, antum nggak usah paksa. Minta kepada Allah doa, nggak usah ngamur-ngamur hoax. Dia yang ngamur hoax, dia bilang kita. Polinda, sebagai pengikut pendukung Pak Prabowo, orang bilang ustadz-ustadz Prabowo ada istilah cebong, ada istilah kampret. Ini manusia kita ini, mukmin, kecuali orang kafir dalam Al-Quran. Inna syarof dawabi indaulohil lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi itu yang bisa memakai label binatang. Kalau kita enggak lah, kita beriman, tempat kita di surga, kafir di neraka. Inna ajatna lil kafirina salasila wa ahlalau wa sa'iha. Tempatnya orang kafir itu di neraka. Dengan siapa? Orang munafik. Oh, warza tawe kafir kupar munafikin disuruh perangi oleh Allah. Di zaman Rasulullah disuruh perangi oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu jahil kufara wal munafikin waqlus alaihim, bersikap keras terhadap mereka. Wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Berarti kupar ini kafir yang bukan orang Islam. Yang munafikin ini golongan dari umat Islam. Nah itu, yang suka kerjasama tuh. Kerjasama dia. Saya ini setelah Muslim, Jangankan kerjasama dengan orang kafir, duduk saja dengan kafir nggak tahan saya. Kendati saya korban duit daripada saya duduk satu pesawat. Saya berangkat dengan istri, nggak pernah saya beli tiket 2, 3 supaya full, jangan ada kafir masuk di sini. Kok ente berteman sampai hartanya kau makan, kau tidak tahu harta, jabatan, pangkat, kedudukan semua anak cucu orang kafir, umpan jahanam. Jadi umpan jahanam itu yang terjadi sekarang. Neo Cortex, kalahkan lawan, bayar pakai duit. Ini kan ibarat pertandingan kita ini, ada wasit, ada penonton, ada pemain. Pemain itu yang di spanduk-spanduk itu warna merah, biru, kuning, hijau. Baru kemarin itu wasit tidak hanya jujur, keras, tegas. Nah kami di pihak, perhatikan jemaah, kami ini di pihak Prabowo, wasit, ustaz, kiai, ulama, polisi, tentara, pemerintah, bi'adlil umara, wasit bukan cuma jujur tapi adil. Kalau masa ada wasit pemain sudah saling patahkan kaki, saling tackle, sliding, lalu kita tidak tiup, pertandingan dunia profesional. Nah ini yang paling rusak sekarang pertandingan ini, wasit sudah jadi pemain. Nah, kalau pemain harus profesional kawan, muda, kuat. Ini kalau pemain tendang bolanya udah gak mampu, obor kanan, obor kiri. Pemain harus kuat. Sandi berapa titik kemarin? 1000. Di mana-mana rame enggak? Rame. Allahu Akbar. Pak Maruf? Enggak tega nyebutin. Udah enggak dipaksa lah, Pak. Begitu tampil kita kan orang Islam, ikhtanim khomsin qabla khomsin. Dengan gunakan 5 sebelum. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Ingatlah muda sebelum. Udah kalau wasit, wasit yang benar dah. Duduk. Baru kemarin kita dengar tuh ada pemain Manchester United diberi kartu merah. Sekarang udah ditahan, namanya Romah Hormuzi. Kita bukan bela Prabowo, kita wasit. Karena kita wasit yang jujur dan adil, salah kita tiup. Gak mempan untuk disogok. Saking jujur dari wasit satu, sekarang tinggal dari wasit di Arab. Masa oh. Jamaah kita hidup dan mati sama beliau. Kita hidup dan mati bersama Habib. Kita hormati para Habib, keturunan-keturunan para Nabi. Allahu Akbar. Saya gak bisa. Jadi berjuang betul-betul Umar bin Khattab, beliau ini. Kalau tidak ada beliau, sudah habis kita orang Islam ini. Saya orang dari sana, dari kafir, yang betul-betul jiwa dan raga saya perjuangkan agama ini. Maka saya gak pernah takut dengan bahaya apapun. Kemana-mana saya berdakwah, saya katakan kita bela yang benar. Ustaz, ulama, kiai. Kemarin di sebelum saya ke Medan, ada kiai di kompleks saya di Keranggan. Dua kita duet. Jasnya memang seperti pendeta. Mewah tuh kiai itu. Allahu Akbar. Kancingan jasnya itu ada di, mohon maaf, dari emas. Warna kuning, rasa tunggukan tidak tahu gua. Sarungan datang dia ceramah. Marilah kita jaga pilpres ini, kita cari pemimpin yang baik. Saya tinggal tunggu-tunggu siapa pemimpin baik ini, wasit dari mana itu? Oh, wasit dimakan suap yang begini. Cari pemimpin yang baik, jangan suka menjelek-jelekkan ulama. Tunggu kau, habis kau saya. Saya langsung WA ke panitia di dalam masjid, suruh berhenti ini, cepat saya mau ganti. Kalau tidak saya pulang ini. Udah Ustaz, 5 menit saya suruh berhenti, berhenti. Begitu dia duduk di samping, saya terus cerah. Saya bilang ini wasit yang kena sogok ini. Kalau wasit yang jujur, tidak mau menerima sogok, dibayar berapapun. Yang dia pertahankan adalah kredibilitas, bukan netral. Netral itu pembohong. Di dalam Islam dikatakan apa? Asakata anil hakim saitonun aprosu. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi ini bagaimana umat berpendirian kuat? Bagaimana umat akan membuktikan saya sholat? Pendiriannya, karakternya tidak terbentuk dari siapa? Dari pendakwa. Pendakwa yang membentuk apa yang dilakukan umat ini, karena dia hasil mendengar dari pendakwa, dari penceramah. Saya katakan, antum kalau jadi pendakwa bilang sajalah 02, enggak usah putar-putar. Netral, enggak ada orang netral. Kita semua yang berkumpul ini bisa jadi ada cebong, ada kampret. Bisa jadi kampret ada. Ada cebong, cebong ada. Nusuk dia ke dalam, bisa jadi. Di Solo banyak sekali ebong jadi ampet. Bapak lihat aja di YouTube saya ceramah nih, sampai rumahnya Pak Jokowi banyak yang kembali sadar. Kamu gak tahu malu sama-sama Muslim. Orang kafir dari dulu, bagaimana Islam itu pecah. Ini momen yang baik, jangan mau kita diadu. FPI, Banser, Ansor, Muhammadiyah, NU, Nasrullah, Al-Wasliyah, rapatkan barisan, kita bersaudara. Jangan mau kita diadu domba, hanya satu orang kepentingannya. Hanya segelintir manusia di Indonesia ini yang memperalat kita. Jangan mau kita dibunuh-bunuhi. Enggak tahu malu kita. Ada satu kafir dari Manado, keluarga saya, Rocky Kerum. Dia orang liberal, bukan orang Islam, tapi otaknya Islam. Dibandingkan ini sorban melintang ke atas sampai 20 biji. Kalau tampil di Indonesia Lions Club, ini tidak sampai hitam begini. Ngibulin. Bukan ada, kakaknya satu lagi yang sejak saat sering di kantor polisi itu. Kalau ada ustaz yang begini-gini, udah, ini lapor kantor polisi. Kapitra. Ah, itu. Lapor dan apa? Tuh ada ustaz radikal, Yahya Waloni. Tunggu kapan saya dipenjara ini? Saya, Ustaz Somad, Zulkifli Ali, Tengku Julkarnain, memang kami takut dengan penjara. Habib Bahar, itu yang kami cari, justru begitulah nilai yang berharga. Jamaah diajarkan dari zaman para nabi, Imam Syafi'i, bencilah kepada ulama yang dicintai oleh kafir dan munafik. Cintailah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Dunia ini bukan tempat kita, bukan. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepadamu. Salam apa wahai Jibril? Mintalah Muhammad apapun yang kau minta. Segala yang ada di dunia dan harta ini akan menyertai, kata Rasulullah. Harta adalah milik orang yang tidak berharta. Dunia adalah negeri orang yang tidak punya negeri. Ini yang direbut-rebut. Nih, pilihan. Dikasih madu, sorry, arak atau susu. Ini arak 50 juta, ini 250 juta. Besok jadi Kemenak. Jangan salah pilih kawan. Lebih baik miskin melarat, tidak terhina di masyarakat. Lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Bukankah kita sujud? Sebelum sujud kita apa? Wudhu. Tangan dibasuh, mengingatkan pejabat, mengingatkan yang urus-urus negara, yang urus rumah tangga, yang urus apa saja, jangan nyolong uang masjid. Wudhu, jangan nyolong uang masjid. Wudhu, tangan dibasuh, jangan nyolong uang negara. Mulut dikumur-kumur, jangan suka berdus, jangan suka menghamur-hamur dusta, bau busuk mulutmu. Saya pernah ceramah Zuhur di gedung Taspen. Ini anak muda saya ceramah, dia tinggal gini-gini di depan. Mungkin karena Zuhur jadi kencang sekali punya saya ini. Puasa kan? Karena saya lihat dia tinggal tutup-tutup begini, saya langsung bilang, kenapa dek? Keras ya? Kurang ya? Saya pancar lagi dengan luda. Nah itu, luda kiai begitu barokah, isap. Sebentar lagi kan kita akan menahan lapar dan itu membuat kita nafsu berkurang. Nafsu tentang merebut dunia enggak ada lagi. Wa ma ubari nafsa inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Pengakuan Julaiha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf. Nah itu. Mulut dibasahi, dikumur-kumur untuk menunjukkan bahwa kita tidak berbicara dusta di masyarakat. Program-program, macam-macam. Ada kertas nggak sih? Ada kartu nggak, Pak? Ini ada kartu KB. Sudahlah, cukup satu kartu KTP. Betul apa betul? Bu, itu ada istri satu, Bu. Saya rumah sakit. Rumah sakit, apa tuh yang di Cilengsi itu? Ada rumah sakit ibu dan anak nih. Hermina. Jadi tagihan saya sudah 30 juta lebih. Dia tanya, saya datang kan cuma pakai sandal jepit sekarang ini. Dulu saya kesana kemarin ke Eropa pakai sepatu, pentofel. Sampai masuk ke peti mayat pendeta itu pakai pentofel. Saya sampai di rumah sakit, saya berapa sus tagihannya? 30 sekian pak. Ada BPJS? Enggak. Mana pernah saya urus BPJS itu. Saya bilang nantilah kalau Prabowo sudah presiden. Oh pendukung Prabowo ya pak, sama dong. Tapi ini pak, biayanya 30 juta. Kenapa kalau 30 juta? Kok anak yang bayar antum yang nangis? Nggak, kalau ada BPJS pak bisa kita ini. Tapi susah juga pak sekarang. Jadi bapak biarpun ada BPJS memang harus anak ini belum bisa dirawat. Ya udah saya taruh sih depositonya 50 juta. Selesaikan tuh anak. Alhamdulillah pak. Ya tengok dari kaki saya sampai ke atas. Betul nggak dia orang ini berduit? Logika kita ini memang kadangkala inilah kita. Orang yang mudah tertipu dengan tambang. Keledai itu tidak mau jatuh kepada lubang yang sama. Kita sholat itu untuk membentuk kepribadian kita komitmen tegas dalam pendirian. Tidak mudah terbawa opini. Sekali menebar layar, sekali kita berlayar, sampai ke tujuan kita tetap sampai dengan prinsip yang kita pegang. Nggak usah ragu, nggak usah. Nggak ada, jangan ada keraguan-raguan terhadap prinsip yang benar. Prinsip yang tidak benar, buang. Jangan mau kita ditipu. Sujud, mulut, hidung. Qada aflahal mu'minun allazina hum fi sunnatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridunnya walladzina fi jakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim. Apa itu? Sampai kemaluan syahwat kita dijaga. Inna sholata al-munkar. Sholat mencegah kepada munkar. Mulut dibasuh, hidung dibasuh, kuping jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Kalau mendengar begitu udahlah, jawab aja lah. Nanti kita akan bangun infrastruktur langit. Selesaikan dulu yang di bumi. Kalau di dunia sudah selesai, baru di langit. Masuk akal pengangguran mau dibayar. Janganlah pak, tidak usahlah. Kalau sudah melampaui logika, berarti sudah tidak logik. Islam ini sholat supaya kita ini berakal. Manusia itu dimuliakan oleh Allah karena diciptakan oleh Allah manusia di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Bila manusia sudah kehilangan akal karena dusta, karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Kedekatan di sisi Allah malaikat lebih dekat, kemuliaan manusia lebih mulia dibanding malaikat. Mari kita pertahankan akal ini. Rocky Gerung gak bisa bedakan antara logika dan akal. Tapi bagus, beliau sudah menjelaskannya itu melalui nurani. Saya dengar dia ceramah di Pekanbaru, mulai terarah beliau. Karena logika itu bukan akal. Monyet punya logika, kambing punya pikiran, hewan punya pikiran. Tapi hewan tidak punya akal. Amar bin Ka'ab Abu Hurairah, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man abutun nasi, man abdalun nasi. Pakola Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Siapakah orang yang pintar? Tanya mereka. Man a'lamu nasi, orang yang cerdas. Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Siapakah Abdulun Nas, pejabat, orang yang paling utama? Tiga pertanyaan dikantar dengan satu jawaban. Al-aqil, orang yang berakal. Berarti ada pejabat yang tidak pintar dia ngomong, jangan korupsi. Kena. Dulu saya masih ingat ya, tahun 2014 yang ngomong Jokowi tidak bergizi itu kan masih ada tuh jejak digitalnya. Dia tuh ngabulin itu. Dia ngomong mulutnya besar betul manusia satu itu. Negara ini luas. Kita cari pemimpin yang sehat dan tidak bergizi. Itu orang-orang itu. Jadi dia dengan dia tuh yang saling menjelekkan, bukan kita. Kita ini pendakwa tetap walking on the right track, lurus sampai masuk ke liang kubur. Jangan harap kami-kami ini akan melenceng dari jalan Allah. Masya Allah. Doa jamaah itu yang membuat kami kuat. Doa jamaah yang membuat kami konsisten. Ini orang-orang ini takut. Jamaah begini banyak antum takut. Lebih memilih untuk bergantung dengan harta orang kafir. Nanti kau rasa barikatan mustaufizatan ala rukabe terkapar di pelataran kiamat, bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Ini permainan kafir, dia tidak sadar. Makanya di Al-Quran Allah katakan, kulil lazina kafaru setuh lagun. Katakan kepada orang kafir bahwa suatu saat nanti kalian akan kalah. Inilah kekalahan 17. Amin. Angkat panji kemenangan itu. Bersedih ibu bapak. Tiga hari sebelum pilpres, mari bila perlu kita saum di hadapan Allah. Selama tiga hari berturut-turut kita saum. Jangan tinggalkan tahajud. Semua yang banyak ini kalau tahajud masa Allah. Ya Allah, yang kita lawan kezuliman di atas kezuliman. Tanpa kita sadari, saudara-saudara kita diadu domba. Kami tidak pernah mengaku lebih benar ya Allah, tetapi kami dapat merasakan bahwa yang kami lakukan ini. Apa tadi pesan MC? Apa tadi? Semua yang kita lakukan ini demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan supaya kejayaan Islam di masa yang akan datang. Anak cucu kita. Sekarang kalau ibu bapak tidak mau berjuang, ini kesempatan terakhir yang Allah berikan. Berani satu kali ini kita gagal lagi. Innalillahi. Lupa kita Kiai Dimyati dulu. Termas tahun 1948 dikubur hidup-hidup oleh ekstrim kiri. Permainan ini kan biayanya dari kafir, tapi ini adalah permainan gospel kapital, das kapital yang diperan artikan oleh Karl Marx, seorang komunis. Jadi yang mengaduk-aduk kita ini adalah komunis. Sudahlah, enggak usah bohong. Komunis ini. Yang aku ibu-ibu tuh yang jadi anggota DPR RI mau calonkan diri lagi. Kami ada 20 juta. Bisa jadi di antara kita ini ada. Nama-nama Islam masuk masjid pakai kopiah padahal komunis. Kalau saya enggak usah ragu lah. Ada jemaah bertanya, Ustaz, apakah orang Kristen juga dulu itu anti komunis? Oh iya, bapak saya dulu, kami masih Kristen, anti dengan komunis. Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, semua kita tidak setuju dengan ajaran komunis. Nah, ini baru sekarang dia muncul satu-satu. Bukan menuduh Pak Jokowi komunis, enggak ada orang yang tuduh Pak Jokowi komunis. Pak Jokowi adalah presiden. Jadi Pak Jokowi juga enggak usah ngadu-ngadu. Ngeluh-ngeluh, apa namanya, curhat di telepon. Bapak bukan PKI. Yang di luar itu yang pakai kaos PKI, yang pernah ditangkap polisi, ditangkap tentara, bahkan di Kediri. Di Kediri ada polisi tandim dan polisi menciduk 100 lebih judul buku PKI. Jadi memang kita dikepung sekarang. Mau kita anak cucu kita sementara sholat, berdarah-darah kita, terjadi seperti di Madiun tahun 65 dulu. Mari kita rapatkan barisan. Benteng kekuatan umat Islam ini kalau berdoa, asal kita bersatu. Dan setelah nanti Pak Prabowo sudah presiden, tolong dijaga ukhuwah Islam. jangan dikit-dikit bidah kafir, bidah kafir. Ini baru-baru ada fatwa mabuk nih. Pokoknya yang dari NU khutbah baru betul. Saya cari-cari Al-Quran, mana surga NU? Memang ada Al-Baqarah 287. Ada di Al-Baqarah, di Al-Quran saya ada Al-Baqarah 287. Apabila orang NU meninggal dunia, surganya agak ke kanan, ada Alfamart, lampu merah, ambil cawang, belok kiri. Di situ juga ada, di Al-Baqarah 287 deh, nanti dibuka di rumah lagi. Orang Muhammadiyah meninggal dunia, surganya agak ke kiri, pecel Lamongan, rumah makan Padang sederhana, ambil kanan, kuburan umum. Masya Allah. Nah, ada itu, surga NU, surga Muhammadiyah. Semua orang Islam ini masuk surga. NU Muhammadiyah mau sholat kakinya seperti taekwondo begini luas boleh, yang begini boleh. Ya, yang penting baju waktu sholat bersih. Ada benda ceramah nih di sini nih. Tahu nggak, ibu bapak, Masjid Al Musyawarah, Kelapa Gading. Nah, di samping mall Kelapa Gading. Ini ada yang ceramah zuhur, anak muda hitam, pakai jeans. Sholat kopiah depan saya, begitu saya ajar dia sholat, saya tahiyatul masjid di belakangnya. Begitu duduk tawarruk kelihatan lubang di sini. Orangnya hitam, celana jeansnya sempit benar, susah dia duduk tawarruk. Dek, sini lu. Kalau menghadap Allah kau sopan. Ya siapa Pak? Udah, enggak usah tanya. Ente pergi ke mihrab sholat lagi tuh, kelihatan itu ada bau-baunya dikit juga. Kau kalau menghadap Allah pakai sarung kelihatan lubang lu itu. Iya maaf. Siapa Pak? Saya Ustaz yang mau ceramah zuhur ini. Oh maaf Ustaz. Bersyukur lu ya lihat aneh. Kalau lihat Bang Ipul bisa berawet lu. Bisa berawet bisa robek lu. Sana pakai sarung. Gaya katanya sini robek jeansnya robek, sini robek celananya sempit. Allahu Akbar. Duduk salam tawaru di sini kelihatan. Jangan. Pakaian sopan nih, gamis yang jangan juga jaga nih sudah 55 hari 55 malam tidak dicuci gabung berjamaah mampus di kiri kanan. Allahu Akbar disembur dari sini. Ada tuh begitu, pernah hampir robo saya di samping itu. Lapat Ustaz rapat, kakinya rapat Ustaz. Kenapa rapat? Nanti setan lewat. Dia buka begini, enggak lewat sini deh, dia lewat bawah sini. Anak muda sholat kaki sampai begini, celananya udah begini. Allah lah. Taekwondo, gini kakinya. Ada di mana ini? Dek, coba. Itu ambil udah lima orang punya itu, lima sap itu ambil. Dapat sedikit aja lah, ya, gini cukup. Saya diajar kiai saya, sholatnya Islamnya memang dari dulu, Islamnya standar. Sekarang ini kan bingung, Islamnya sudah macam-macam sekarang ini. Tapi saya tetap dengan guru saya Islamnya standar. Masuk masjid enggak usah banyak neko-neko dah. Takbirnya biasa, Allahu Akbar. Ini sampai Allah. Memang pernah terjadi loh Bu, bisa-bisa saya. Pikir saya dia mau hantam saya. Allah. Lama sekali. Imam sudah mau selesai baca ayat, baru pusingnya dia turun. Allah, seperti mau perang. Model begini, kalau Islam diganggu, jarang yang banyak-banyak kaya begini dia ada di barisan untuk membela Islam. Sama dengan saudara-saudara kita di Wahabi-Wahabi. Dikit-dikit orang bikin maulud bidah, orang bikin Islamiyah bidah. Nah waktu begini mana dia? Kemana ya? Yang kalau jidatnya mereka itu hitam begini, Yasif dan teman-temannya itu kemana? Hei, teman saya mualaf, pendawa juga, kau kemana? Oh, Salain Amerika sekarang Ustaz, penakut kau, masuk Islam kau cari makan di dalam Islam. Turun seperti Umar, di saat Islam membutuhkanmu dalam perjuangan, antum kemana? Ibarat buah Islam ini memang manis, sedap dimakan. Kenapa saya menangis lihat Habib Rizik? Beliau yang menanam pohon ini, dan pohon ini dia sedang bertumbuh, berbuah. Ada yang cuma makan manisnya buah Islam itu. Semua ini partai-partai politik ini ambil buahnya Islam, makan. Semua memperalat Islam. Kendati yang menista, penista Islam dia bela, dia menganggap dia juga. Hey, kalian cuma memakan manisnya Islam. Saya masuk Islam memilih tidak hanya memakan manisnya, sedikit makan manisnya. Kami sekeluarga, wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kami melayani umat berkeliling Indonesia, lelah, mengantuk, sakit, kami tetap jalan. Karena kami hanya mengambil sedikit manisnya, kami banyak merawat dan menanam pohon ini. Dia berbuah. Mana Ustaz buktinya dia berbuah? Petaninya, petaninya ini yang menanam buah ini, pohon ini, sudah pergi di Mekah. Habibana Muhammad Rizik Sihab, imam besar umat Islam Indonesia. Tapi pohon ini dia bertumbuh. Sekarang dia telah menjadi pohon yang besar, buah yang sedap, buah yang manis, buah yang segar. Reuni 212 kemarin, kelihatan enggak buahnya? Jangankan orang Islam, di luar Muslim, kafirun ikut gabung sama-sama umat Islam. Kalau kita enggak bilang kafirun, orang kafir enggak masuk Islam. Kalau kita mengatakan dia non-Muslim, sama saja menghambat jalannya untuk masuk. Saya mengatakan orang kafir masuk neraka, Bapak Ibu pikir saya benci kepada mereka? Tidak. Karena saya sah, saya. Datanglah ke dokter, begitu kita berobat, tidak ada dokter bujuk-bujuk kita. Dokter itu kasar tindakannya. Bahkan kalau penyakit sudah komplikasi, dosis obat yang diberikan. Tapi kalau penyakit seperti saya begini, hanya beringus, hanya influenza, buktinya pegang mic begini sudah sehat lagi. Ini belum kena kopi hitam ini. Mantap, mantap. Allah Akbar, saya tidak bilang ini. Mantap. Kahwa anak sarap kahwa, bismillah. Alhamdulillah. Bilang, ya bilang dong, kalau ada barang ini ya. Nah inilah susu yang diberikan ini. Kopi yang saya pilih, bukan amplop. Ini 50 juta nih. Kabupaten jadi menteri. Jadi apa? Kemenak. Iden. Tidak. Dalam kesana kamar saya perhatikan, Allahu Akbar. Islam inaf di ben. Habibah, bertumbuh dia. Tinggi sekarang. Apa istilah Rocky Gerung? Monumen. Monas itu adalah monumen akal sehat. Allahu Akbar. Coba kita reuni lagi. Enggak tertampung sudah Jakarta itu. Karena buah ini akan terus bertumbuh. Pohon ini tumbuh. Siapa yang tukang siram? Saya, Aisan Haikal, Tengku Julkarnain, Abdul Somad, LCMA. Kami yang tukang siram. Cah. Ini dia tumbuh sekarang. Bertumbuh dengan pupuk yang tidak dikorup. Yes, kawan. Kartu merah tadi subuh. Operasi tangkap. Buah kartu merah. Tanpa kita bereaksi, skenario Allah Subhanahu wa taala. Yastafuna minan nasi wala yastafuna minau Allah. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Jamaah, makanya enggak usah keras-keras. Kita sedang main bola nih, finalnya nanti 17 April. Jangan tegang kawan. Oh, takut Ustaz nanti minta izin polisi. Polisi kalau ada hadir di malam, dia itu wasit. Masa kita main bola tegang? Ada gak orang main bola Piala Dunia tegang? Wah, ada enjoy ya. Ada. Allah, wah, betul. Ya, begitu. Itu yang Pak Prabowo. Wow. Sama gaya kami kok. Sama lah. Ditakdirkan Allah untuk membela negara dan agama. Oh, hanya untuk dunia ini ya. Jamaah gak usah khawatir. Kami inilah yang memikul beban ini. Ibarat rumah Morowo, ini kami sedang pikul sekarang. Masing-masing kami. Saya di Sumatera, Ustaz Somad di Jawa, Ustaz Tengku Julkarnain Kalimantan. Bermain kami, rame terus di mana-mana. Bahkan kemarin nih di Medan, Allahu Akbar. Berat kami Ustaz. Kenapa? Minta izinnya berat. Kenapa? Kami minta izin Ustaz sampai ke Polda. Hah? Masa? Iya. Lalu? Waduh, susah Ustaz. Ada yang bilang ini Ustaz radikal. Allahu Akbar. Lebih radikal ente kalau ketemu Sama cik, di dalam kitab Doko Ikul Akbar itu malaikat Zabaniyah. Zabaniyah. Para Zabaniyah antum akan jumpa nanti. Malaikat yang diciptakan oleh Allah lebih kejam daripada malaikat maut. Zabaniyah. Para Zabaniyah sekali menghalau dengan tangannya 100,000 kafir berangkat ke bibir neraka. Itu akan antum jumpa orang-orang munafik. Akan antum jumpa. Wala tusalli ala ahadin minhum mata barau. Wala taqum ala khabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Wa mammatu fasikun. Dilarang oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan salah satu dari orang munafik yang mati untuk selamanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadau, untuk selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, bahkan dilarang oleh Allah untuk Rasulullah mendoakan di atasku kubur. Kenapa? Dijawab oleh At-Taubah 86 84, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Karena mereka kata wa innahum, karena mereka, innahum karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. At-Taubah 84. Jaga ibu bapak, anak cucu kita. Jagalah cucu kita, anak cucu kita. Hah? Dari api neraka, dari kemunafikan terhadap agama. Satu kali kita munafik, selama-lamanya kita dilarang untuk didoakan. Hei, setiap masjid di Indonesia tolong tulis di tadi teks itu, di videotron masjid, tulis At-Taubah 84. Rasulullah dilarang untuk mendoakan orang yang mati dari antara orang munafik. Yang mana itu orang-orang munafik itu, Ustaz? Yang suka bersekutu dengan kafir, lalu menganiaya, menghina, memfitnah, menghancurkan sama-sama mereka lah orang-orang kafir. Tetangga kita di sini ada Robertus, Sepritus, Tapikus, Stepanus, Petanus. Gak bahaya itu kawan, gak bahaya. Gak bahaya, karena mereka sudah jelas-jelas kah? Tapi awas, yang datang ke masjid sholat Jumat, bawa selembar kertas dengan pulpen. Saya kira kalau yang pegang kertas dan pulpen begini adalah wasit. Antum penonton gak punya hak. Agus. Namanya Agus. Dia sholat Jumat, bukan sholat kawan. Dia mulai catat. Dia pasang kuda-kuda, namanya pemain bola. Siapa ini ustaz ini? Catat. 41 masjid terpapar radikal. Wah, munafik. Allahu Akbar. Dibawa ke Indonesia layar klub. Di sini Hasan Haikal dan Kujul Karnain, di sana Mokhtar Ngabulin. Ini Agus di tengah-tengah bengong. Orang intelek enggak bengong begitu. Kamu dapat dari mana analisa ini? Oh, ini kami kumpul. Hipotesisnya ini kami dapati, disertasinya temuan ini kami temukan berdasarkan keluhan orang-orang bukan non muslim. Kita panggil yuk Pak Akil Siraj, daripada kita ribut sama-sama muslim. Pak Akil, boleh gak bapak jadi imam di masjid Istiqlal? Kami dari kampret-kampret ini akan hadir pak, dan kalian tuduh kami kampret, termasuk saya, Ustaz kampret. Yuk, bapak yang jadi imam, sholat maghrib, Nabi senang membaca surat Al-Kafirun. Bapak yang jadi imam. Mau lihat kalau bapak berani sebut kafir. Non? Muslim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Kalau dia mau sampaikan kafir, kita sambung dari belakang non-muslim. Kita jemaah yang sambung dari belakang. Kalau dia tidak, kalau dia bilang, kul ya ayyuhal non-muslim, kita udah belajar ya munafik dan kita amini. Jangan roba-roba ya ibu bapak, orang kafir tersesat itu karena mereka suka meroba-roba kitab mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab, mereka roba. Akhirnya Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Allahu Akbar. Ini satu mantan kafir juga di samping ini. Bahagia. Sama-sama kita. Nasib sepenanggungan. Allahu Akbar. Gak pernah takut beliau. Sama lah itu. Apa dari mikor? Apa dari mikir? Tak ada lah. Kacaban dah Islam. Rangawa itu. Rangawa. Rampadang ini. Rangawa. Sampai ke sana saya keliling. Apa yang umat Islam ini bersatu? Ada malaikat Jawa nanti jemput kita. Begitu kita meninggal dunia, orang Islam semua masuk surga. Yang ahli sholat, yang sholatnya sedang, yang sholatnya biasa, yang tidak sholat bahkan namanya muslim tetap masuk surga. Jadi yang pemalas-pemalas ini yang dengar ini, yang pemalas sholat ini baru ustaz ini. Luar biasa. Ini yang Isra Miraj betul-betul. Ini penekanannya begini nih yang kami tunggu-tunggu. Ya memang masuk surga, cuma surganya benyol. Ibu bapak pikir orang Islam ini yang munafik pun tetap masuk surga, tapi mampir dulu, dicuci dulu. Cuma memang hancur-hancur di neraka, baru dioper lagi. Insya Allah kami inilah. Makanya kami para ustaz ini paling senang. Kata Habib Bahar, ini yang kami cari dalam dakwah. Nabi di penjara, Nabi dipancung karena kebenaran. Tapi jangan antum terpenjara karena manusia. Tapi kalau terpenjara karena kebenaran, jangankan penjara. Tadi saya bilang, mati insya Allah sudah siap. Sekali layar terkembang, pantang untuk menyerah. Maju. Gak pernah saya panggil pengawal, jemaah bilang, Ustaz, siapa pengawal Ustaz? Gak ada. Ustaz bawa mobil sendiri? Iya, dari dulu 12 tahun saya bawa sendiri. Menempuh jarak yang begini jauh. Kalau ke Bandung saja lihat anak saya kuliah, capeknya minta ampun. Berdawah tidak, sama dengan Rasulullah. Bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang berkehendak, apa saja jadi kok. Nabi Isa kagak punya bapak, lahir. Karena Allah ingin, Allah ridho. Ini anak lahir, anak sabun. Mana bapak itu? Nah, Allah ridho, datang. Jadi, semua karena kehendak Allah. Maka dalilahi ayat takisabi waladin subahana isyakuda amran fa'inama yakulu lahu kun fayakun. Jadi nah, kalau kita berkata dengan iman dan capek kita ini ya Allah 17 April buktikan menang. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi ada satu dua orang ustaz termasuk yang di Jakarta ini yang sudah tok-tok takut kehilangan imanuhum fi Allah. Yang di kepala dia bimbing umat itu bagaimana supaya dapat untung. Saya bukan sedikit yang nawarkan travel umroh dan haji. Hey, Ustaz tolong Ustaz. Ustaz kan di mana-mana jemaahnya rame. Ini adalah travel umroh dan haji. Ustaz bimbing. Innalillahi. Bu, saya dari kafir. Pak, saya dari kafir. Tolong kasihkan yang lain saja. Jangan ganggu saya berdakwah. Kenapa Ustaz? Enggak bu, bukan sedikit saya nonton TV itu. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun dihukum karena umroh tipu-tipu. Saya bela umat ini sampai masuk ke liang kubur. Tapi untuk menipu umat, enggak mau saya. Saya bersyukur saya diberi hidayah oleh Allah. Enggak pernah saya berharap amplop-amplopan ceramah. Tapi kalau penelitian siap, ya Allah boleh buat. Oh, waktu ke sini kan bukan pakai ruduk tuh mobil. Cepat mampir di situ tuh solar, di situ solar dulu. Dikali-kali aja lah, apalagi kiai besar begini. Jangan main-main. Doa jemaah inilah yang membuat kita selalu sabar, kuat. Insya Allah, subuh nanti juga saya ada jadwal, dua ada jadwal. Subuh di daerah Cawang dengan beberapa habib. Minta doa dari umat dan jemaah. Kita berdoa saja. Ini pollingnya Pak Prabowo sudah di atas. Jaga TPS, bila perlu syuting. Ini banser sudah siap di Pulau Jawa sana. Saudara juga dia. Lapor. Lapor. Sudah dipanggil oleh pendeta. Siap. Sudah diusir tuh Ustaz? Sudah diusir. Nih, kata pendeta nasi bungkus. Jaga apa? TPS. Nanti kalau ada saudara Banser, ada FPI, ada Ansor, jangan kita mau diadu. Waalaikumsalam, Sir. Salam, Fi, FPI. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Fi, FPI. Teman. Nggak usah saling berkelahi. Kafir di luar sana ketawa. Lapor. Berhasil sudah kita utak-atik. Komunis apalagi. Oh, memang dia bertepik sorak. Dia pikir dia mau menang. Kali ini kalah kau komunis, kalah kau kafir. Kali ini kau. Kulillazina kabaru setuh lebunan. Katakan kepada orang kafir. Kalian akan kalah. Cukup penderitaan umat ini. Baru 18 April saya banyak tidur. Pak Haji. Allahu Akbar. Kemana lagi ya Allah? Kesana Ustaz. Di mana-mana, Bapak di daerah. Berlapis-lapis. Ustaz ada polisi jaga. Kenapa? Polisi kan wasit. Mereka menjaga supaya motor kita tidak dicuri. Jangan ini film Unyil dulu, waktu masih kecil film Unyil. Semua pergi ke balai desa, pulang nangis. Motor hilang, jeruk hilang, paraden. Nah, manggis apa segala macam, kan maling carinya begitu tuh. Orang pergi pengajian, Masya Allah, nolong. Itu. Jadi ada pak polisi, ada pak tentara untuk menjaga kondusivitas tempat ibadah, tempat acara. Polisi juga saudara kita muslim. Bersatu kita, jangan mau diadu domba. Ya, mari kita ciptakan suasana yang kondusif. Sambut pilpres dengan senang. Jangan bermain bola tegang semua. Opor kanan, opor kiri. Nggak usah, main biasa aja lah. Coba lihat Sandi itu kalau cara sambutan. Bola basket di tangan, tak. Emak-emak minta tanda tangan. Enjoy, ini permainan. Nggak usah tegang, nggak usah tegang. Siapa yang kau mau habisi? Tetap saudara. Yang kita harus jaga dari pihak luar, jangan sampai mengacaukan kita. Ada pihak ketiga yang mengutak-atik sehingga kita kacau dalam pemilihan nanti. Pilihlah sesuai dengan keinginan para ulama, istimewa ulama kita pilih. Yang kalah jangan bersedih, yang menang juga jangan menjatuhkan yang kalah. Pak Jokowi kita hormati karena beliau masih menjabat sebagai presiden. 2019 tunggulah Pak gantian sama Pak Prabowo. Tak apa Pak ganti. Pak Jokowi saudara, Pak Prabowo juga saudara. Saling merasakanlah. Dua-dua kan ingin jadi presiden. Yang satu sudah rasa, seteratlah dulu. Biar yang baru yang masuk lagi. Amin ya Robbal. Begitu cara gantinya. Ya, sama dengan pemain kalau sudah suak. Anak lihat kamu kemarin sih kurang kuat tendanganmu. Iya Tat, bagaimana terlalu banyak minum Coca-Cola? Hah? Kalau pemain satu sudah mulai capek, keluar, ada kadang masuk Pak Prabowo. Itu caranya, itu cara gantinya. Bukan berarti kalau Pak Prabowo menang kita jatuhkan mereka, enggak, tidak boleh. Bersaing secara sehat, ciptakan suasana yang baik karena ini adalah negeri dan bangsa kita. Jaga dari pihak ketiga. Indonesia dibangun di atas dasar ideologi Pancasila. Sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Percakapan dialog tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan apa lagi satu? Apa lagi? Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan? NKRI dan? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan final. Itu sudah finish. Itu gara-gara istilah final itu tuh. Masa kalau final sudah selesai atau belum? Belum. Katakanlah sudah finish. Sudah selesai. Gak usah lagi diperbincangkan dalam percakapan publik. Stop. Tunggu 17 April. Ini akibat serangan Fajar, Allah buka 40 kardus. Oh tete, sampai pupuk pak dihantam. Pupuk, inilah pejabat. 40, berapa? RP 8 miliar. Ketua KPK di televisi ngomong, Ibu Basaria Panjaitan, carilah pemimpin yang jujur. Masya Allah. Bukan masalah pemimpin, orang-orang tidak amanah. Kalau tidak amanah begitu. Kenapa tidak amanah? Karena tidak sholat. Orang kalau sholat takut berbuat yang ingkar. Takut. Apalagi kalau biasa sholat tahajud. Tapi Ustaz ada yang ditangkap itu jidatnya hitam. Itu kan lain urusan itu. Kalau hitam jidat berapa lama tanduk di aspal. Kata Babe Zaidi. Babe siapa ini? Budayawan nih. Ridwan. Nah, beliau kan kalau hantam itu memang pedas juga. Saya ingin ketemu Babe Ridwan Zaidi. Kapan bisa ketemu saya? Sama Babe Ridwan Zaidi. Saya ingin berdialog secara filosofis hidup ini. negara, agama, dan juga masa depan generasi kita di tangan para pemimpin kita. Makanya cari pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, yang betul-betul membela rakyat. Siapa dia? Prabowo Subianto. Kita Pak Jokowi ini, di era Pak Jokowi ini kan, seperti saya bilang tadi, di Solo itu sudah tolnya sudah bagus, di Lampung kemarin juga saya lewat sudah bagus. Ya, setiap pemimpin ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Mari kita bersatu, yang penting kita tidak diaduk-aduk oleh bangsa lain. Kita tetap Indonesia, kita tetap masyarakat yang berdaulat, masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat hidup sebagai orang beragama. Kalau saya bilang orang kafir begitu, ya sebenarnya masuk Islam dan terbukti sudah banyak sekali di Manado saja yang dulunya Islamnya sedikit, sekarang Manado sudah 51% Muslim. Cek aja di Google itu, persentase umat Islam di Manado sudah 51%. Banyak sekali yang menjadi mualaf. Bahkan teman-teman sekolah saya dulu sudah jadi mualaf. Mereka bilang sama saya, memang betul enaknya Islam ini, apalagi sholat. Beda dengan dulu kita tepuk tangan di gereja. Hah? Sholat cuma 5 menit, beratnya minta ampun Ustaz ya. Nah itulah, itu. Tapi kalau sudah kamu jalankan, tenangan batin itu ada. Alhamdulillah. Allahumma habib ilainal iman. Wa zalliyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal kusyuk wal isyana wa jalna binar rasidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Kami yang berkumpul saat ini, ya Allah, memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau menerima perintah solat 5 waktu. Itulah yang mendisiplinkan keimanan kami menuju kepada takwa. Ajarkan dan doronglah semangat jiwa kami ini, ya Allah, agar kami senantiasa taat, senantiasa setia sampai akhir hayat kehidupan kami untuk melaksanakan afdalul amalu as-salatu khams. Amal yang paling utama ialah solat 5 waktu. Tetapkan ini dalam batin dan jiwa kami, ya Allah, agar senantiasa solat mendisiplinkan dan membentuk sekaligus kepribadian kami menjadi pribadi-pribadi yang Islami. Tuntun kami semua, ya Allah, yang hadir pada malam ini, panitia penyelenggara tabligh akbar, semua jamaah yang hadir di malam hari ini, bahkan kami yang datang, ya Allah, dalam keadaan yang tidak sehat, Engkau sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Amin. Besok subuh dan seterusnya hamba akan terus berdoa hingga ajal kematian yang akan memanggil kami. Tapi semasa kami, setelah kami mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah, dan Engkau memberikan umur usia hidup kami, selama ada umur di kandung badan, akan kami tegakkan siar agama-Mu ini, ya Allah. Bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan tegaknya agama-Mu Islam di masa yang akan datang. Jadikan negara kami ini, ya Allah, negara yang berdaulat. 17 April tahun 2019 di tahun ini, dan menghadapi pesta demokrasi, ya Allah, marilah tuntun bangsa ini menjadi bangsa yang kondusif, tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan dari pihak luar, pihak asing, bahkan komunis. Kami senantiasa bersatu membela keragaman yang ada, tetapi kami tetap tegak pada pendirian kami sebagai orang yang beriman untuk mengayomi orang-orang yang belum beriman kepada Nabi Allah. Sekalipun kematian harus menghitung, sekalipun kematian harus mengintip dari celah-celah lubang kelemahan kami, itulah yang kami cari di jalan-Mu, ya Allah. Iskariban aumut syahidah, hidup mulia atau mati sebagai syahid. Dekatkan pemerintah kami ini, ya Allah, dan jadikanlah Indonesia ini sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rumbun ghafur. Bimbinglah kami semua melewati malam yang panjang ini, ya Allah. Kami bangunkan, Engkau bangunkan kami pada pagi hari, dan kami lanjutkan semua pekerjaan kami. Semua kami yang datang saat ini, Engkau berkahi. Berkah-Mu, ya Allah, biar menuntun kami malam hingga yaumil akhir. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana maholak tasawatilan subhanaka faqina ajabana Rabbana bentuk kilindar fokot al-zaitu wa malin salim min amsirin. Rabbana innana samina munadiyan munadilin imani an aminu bin rabbikum fa'amana. Rabbana faqbil lana junubana wa kafir ana syai'atina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina mawa'atana lansulika latuzik yaumal kiamati. Rabbana latuzik kulubana ba'day sadaitana wahabbana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak K. Haji Yahya Walani yang telah memimpin. Langsung Pak K. mohon izin kalau bisa jangan turun dulu biar guru-guru kami naik ke atas panggung, Bapak Lurah dan Bapak Camat untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Setelah itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu berjamaah dengan talinya la